Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mutanniyah al-Jurmiyah. Yang mana terakhir kita ambil, kita masih berada pada bab an-nawasib, bab seputar penasab-penasab fi'il mudhari'. Karena penasab-penasab ini termasuk kekhususan tanda fi'il mudhari'. Tidak masuk pada fi'il madhi dan tidak masuk pada fi'il amr. Oleh karena itu, fi'il mudhari' memiliki kekhususan-kekhususan tersendiri. Di antaranya kemasukan penasab dan kemasukan penjazm. Karena hukum asal fi'il mudhari' adalah apa? Adalah mu'rab marfu'un abadan. Sampai masuk padanya penasab, akhirnya menjadi nasab. Atau masuk padanya penjazm, akhirnya menjadi majzum. Na'am barakallahu fikum. Kemudian penasab secara globalnya terbagi menjadi dua. Allati tansib bi nafsiha wa allati tansib bi an mutmaratan jawazan au wujuban. Yang menasabkan fi'il mudhari' itu terbagi menjadi dua, yang menasabkan dengan sendirinya. Kemudian yang menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an mutmaratan, an yang disembunyikan. Baik penyembunyian tersebut secara boleh-boleh saja ataupun penyembunyian yang sifatnya wajib disembunyikan. Na'am barakallahu fikum. Secara globalnya, na'am barakallahu fikum, kalau cuma untuk menguasai secara global bisa dimurojaah ulang. Na'am, pada tulisan yang sudah kami kumpulkan itu barakallahu fikum. Nah, mungkin antum ada ya. Nanti kalau mau fotokopi bisa namanya. Itu menurut ana wallah alam ya, ringkas tapi membahas khusus masalah jawazim wa nawasib saja. Khusus masalah jawazim wa nawasib. Jadi kalau untuk murojaah ya tinggal buka itu gitu aja. Paham ya? Bagaimana cara na'wil masdar sudah kami sebutkan juga. Contoh-contohnya ta'wil masdar sudah kami sebutkan juga. Yang jelas khusus bahas masalah al-jawazim wa nawasib. Al-kawaqib fi bayanil jawazim wa nawasib. Naam, itu insyaallah secara ringkasnya hampir semua dari mutamimah jurumiyah, mutamimah qatrun nada alfiyah bisa dikatakan kembalinya ke situ. Kembalinya ke situ barakallahu fikum. Naam. Namun tidak masalah kita baca di sini. Maksudnya ana kalau mau murojaah bisa pakai yang itu gitu loh. Kalau mau seluruhnya lengkap jawazim wa nawasib. Naam. Kita lihat di sini wasani wa huwa ma tutmaru an ba'dahu wujuban. Sittatun, ada enam. Yang disembunyikan an, maksudnya menasabkan dengan fi'il mudhari', menasabkan fi'il mudhari' dengan bantuan an yang disembunyikan secara wajib itu pada enam tempat. Perhatikan. Pertama perhatikan kai al jarah kama taqaddam. Ingat-ingat ini arahnya kemana harus pahami. Kai al jarah, kai yang dia itu adalah mengejarkan. Karena kai itu nanti ta'wil masdarnya majrur. Karena kai maknanya ta'lil. Ta'lil itu kan lam. Lamu ta'lil, lam ini huruf jar bukan? Naam, itu maksudnya kayak gitu. Kai jarah. Sebagaimana sudah kita lewati. Kenapa? Karena kai, perhatikan baik-baik. Kai itu akan menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya. Perhatikan. Dengan syarat harus didahului oleh lamu ta'lil. Lafdhan au takdiran. Berarti kalau enggak diniatkan sama sekali, mansubnya ini. Bi'an mutmaratan wujuban. Ini maksudnya. Arahnya ke sini, arahnya ke sana yang sudah kita lewati kemarin. Paham belum, antum? Kemarin sudah kita lewati an, lan, idan, kai. Ini yang menasabkan dengan sendirinya. Nah, kai ini disyaratkan harus didahului oleh apa? Lam ta'lil. Zitu li kai ata'allama, dalamnya enggak itu? Lafdzan. Au takdiran, zitu kai ata'allama, tapi antum menakdirkan, meniatkan ada dalam situ. Kalau enggak meniatkan, tidak lafdzan, tidak takdiran, berarti apa maksudnya dengan an mutmaratan wujuban. Bi'tu kai ata'allama. Ata'allama fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban. Ba'da kai. Karena enggak meniatkan ada dalam di situ gitu loh. Kalau meniatkan berarti apa? Ya kembali ke awal mansubun bi kai itu. Paham soalnya ya? Untuk memahami ini. Nah, jadi kalau antum suatu ketika ngajarkan, sudah paham oh maksudnya apa sih kama taqaddam? Pembahasannya sudah kita lewati itu masalah kai yang kembali ke syaratnya itu. Nah. Berikutnya lamul juhud. Berikutnya adalah lamul juhud. Lamul juhud ini bentuknya sama dengan na'am lamul kai, ada lamul kai atau lamul jarah, lamul ta'ali, bentuknya aja sama, cuman untuk menandainya bagaimana ada tanda tersendiri, perhatikan. Jatuh setelah lamul juhud. Lamul juhud itu lam yang maknanya mengingkari, lam nafi, artinya sama. Lam yang fungsinya apa? Na'am menafikan. Na'am dari kata masdar jahada. Ya kan, bahwa itu disebutkan kan bahwa lughatan ingkaru ma'ulim, mengingkari suatu perkara yang sudah diketahui. Paham ya? Naam. Jadi jahadu haula jahadu fi asma'illah wa sifatih, misalkan. Mereka mengingkari terhadap perkara yang sudah diketahui daripada nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, misalkan. Paham maksudnya ya? Naam. Jadi lamu juhud ini namanya juga lamu nafi, hampir sama. Cuma ma'rufnya lamu juhud. Tandanya dengan apa? Tandanya nanti sebelum kita lewati, makana masbuqatan bimakana aw lam yakun, selama didahului lafaz makana atau lam yakun, perhatikan ya, kalau sebelumnya ada makana atau lam yakun, kalau setelah lam mesti lam juhud, mesti lam juhud. Kita lihat ayatnya, nahwu wa makana Allahu liwa'adzibahum, ada lam enggak itu? Ada lam enggak itu? Ada lam enggak? Naam. Sebelumnya ada makana, pastikan lam apa? Lam juhud. Atau ngomong lam ta'lil keliru di situ. Atau lamul amr khata' juga. Paham ya? Lam lam juhud tahunya dari mana? Didahulil lafat makana. Tandanya berarti ya. Apa lam yakun? Naam. Barakallahu fikum, misalkan lam yakunillahu liyu'adzibahum. Misalkan. Kalau seandainya lafaz yang lain maksudnya ya, bukan Al-Qur'an ya, misalkan lam yakunillahu liyu'adzibahum. Berarti apa? Lamnya juhud. Karena didahului oleh lam yakun. Paham belum? Tandanya itu tandanya. Paham baik-baik ya? Naam barakallahu fikum. Atau pakai contoh yang lain bisa. Enggak harus lafaz ayat ini, enggak harus, cuman intinya lam makana lam yakun itu upayakan ada, walaupun lafaznya enggak persis tapi arahnya makana atau lam yakun itu loh ya. Karena penafian itu macam-macam. Nah. Misalkan lam yakun Muhammadun liyakdziba, misalkan. Lam yakun Muhammadun liyakdziba. Contoh lain, makana Zaidun nam liyajlisa. Bisa enggak seperti ini? Bisa, ini tandanya ini makana atau lam yakun, makana atau lam yakun, ini tandanya. Lam. Tandanya ini, berarti pastikan lamnya apa? Lam juhud. Lah terus takdir karena bagaimana? Karena lam juhud ini ternyata memang semuanya, perhatikan baik-baik ya. Semuanya ini kan ada an yang sembunyikan. Otomatis kalau ada an sembunyikan itu bisa ditakwil ke masdar itu loh. Cuman an itu sembunyi. Nah, nakwil masdarnya ini majrur. Takwilnya majrur nanti. Nah, karena lamul juhud, lamu gai atau misalnya itu nanti maknanya taklil. Paham ya? Nah, maknanya ada makna semata-mata makna taklil, taklil itu. Paham ya? Nah, sehingga nanti takdirkannya pakai apa? Pakai huruf ja. Takdirnya lam yakun Muhammadun. Sekarang Muhammadun ini isim yakun bukan? Naam. Zaidun isim yakun bukan? Butuh apa? Khabar. Khabarnya nakdirkannya yang tepat disebut para ulama, lam yakun Muhammadun muridan. Muridan. Artinya apa? Tidaklah Muhammad menginginkan untuk berdusta. Tidaklah Zaid menginginkan untuk duduk. Paham ya? Ini belum ta'wil masdar. Ta'wil masdar itu lil kadibi takdirnya. Nah, lil kadibi. Majrur enggak? Majrur. Ini lil julusi. Paham belum ini? Nadirkannya majrur itu kan nadirkannya. Ta'wil masdar. Jadi antum ingat baik-baik ya. An itu walaupun disembunyikan masih bisa ta'wil masdar nanti. Ini kan akhirnya lam yakun Muhammadun li'an yakdzab, li'an yakdziba, kalau ditampakkan. Tapi kan wajib disembunyikan. Paham belum? Wajib disembunyikan. Berarti nanti yakdziba fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da lamul juhud. Apa salahnya ya? Yajlisa fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Paham belum? Nanti kalau ta'wil masdar terus apa ta'wilnya? Makana Zaidun muridan lil julus. Ngartikannya pun tepat juga. Tidaklah Zaid itu menginginkan untuk duduk. Ya enggak? Lam yakun Muhammadun yakdiba, tidaklah Muhammad itu menginginkan untuk berdusta. Ya enggak? Muridan kan dari arada yuridu. Arada yuridu, nah muridanan itu. Nah, muradan. Berarti kalau muradan artinya yang diinginkan itu, yang muridan artinya yang menginginkan. Al muradu bi hadzal kalam, maksudnya al muradu bi hadzal kalam, yang diinginkan dengan ucapan ini ya, muridan berarti yang menginginkan. Paham belum? Kalau murad itu yang diinginkan, kalau murid berarti yang menginginkan. Takdirnya pas. Nakdirkan para ulama, ulama nahwu maksudnya seringnya nakdirkannya pakai lewat muridan itu. Ini juga sama. Kalau kita takdirkan artinya sesuai wa makana Allahu muridan li ta'dzibihim. 'Adzaba yu'adzibu ta'dziban. Perhatikan itu. 'Adzaba yu'adzibu ta'dziban karena ta'wil masdarnya majrur. Ya kita ubah menjadi majrur. Wa makana Allahu muridan li ta'dzibihim. Paham belum? Hah? Paham belum antum? Nah, kalau Anas sudah paham ya, insyaallah antum juga menyusul kalau belum paham. Sekarang menyusul nanti. Yang jelas ini mudah sekali. Antum pertama kali perhatikan baik-baik. Ini sekarang kita masih membahas masalah apa? Yang dinasab dengan an mutmaratan. Berarti otomatis walaupun disembunyikan dia bisa ta'wil ke masdar. Karena an apa an? Harfun nasbin. Wa masdarin istiqbalin. Ingat baik-baik itu. Sehingga nanti ketika ta'wil masdar kok bisa ya? Kok bisa? Enggak usah bingung. Karena masih ada an di situ disembunyikan. Cuman penyembunyiannya itu wajib. Ini aslinya kalau ditampakkan loh, kalau boleh ya, kita tampakkan aja kalau boleh seperti ini aslinya. Lian, tapi kan nggak boleh, wajib disembunyikan lian-nya itu. Tapi walaupun disembunyikan dia masih berpengaruh untuk takwil masdarnya, paham? Sehingga nanti takwilkannya majrur. Ini jangan lupa, karena lam yakun makanya tetap butuh isim butuh apa? Khobar, khobarnya muridan nakdirkannya. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum ay wa ma kana Allahu muridan lita'dzibihim. Paham belum ini? Paham insyaallah? Bismillah. Naam. Jadi lam ini enggak usah bingung ini lam lam ta'al apa ya? Ingat, lam yakun atau makana sebelumnya ingat-ingat ini. Tanda, lam yakun atau makana tanda ini. Tanda berarti pastikan lam yang jatuh setelahnya lam juhud. Paham belum, antum? Yang mana? Ewa lam. Dengan lam. Karena tetap dengan lam. Paham ya? Nam, tidaklah Muhammad menginginkan untuk berdusta. Untuk lam kan? Ya enggak? Untuk talil. Lam. Apa maksudnya? Ewa na'am barakallahu fikum seperti itu. Nah, terkannya seperti itu. Kalau enggak dengan lam, ya keliru di sini. Dan seringnya memang seperti itu. Ini juga sama kan? Wa makana Allahu muridan lita'dzibihim. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan untuk mengadab mereka. Apa maksudnya? Ewa na'am seperti itu. Intinya syahidnya itu kalau mau dibongkar ini kan belum bongkaran ini masih utuh ini. Kalau dibongkar seperti ini. Paham ya? Bongkarannya kayak gini. Paham belum? Nah, dibongkar ini mesti diuraikan itu loh. Apa sebenarnya rahasia di balik itu semuanya? Lam yakun ini butuh khabar. Khabarnya sudah disebutkan. Liyak biba ini kan di dalamnya ada an. Mana ta'wil masdarnya? Ta'wil masdarnya sudah disediakan. Paham ya? Tinggal ungkapkan aja. Yang jelas mudah insyaallah ya, mudah. Ingat-ingat baik-baik ya. Pertama kali mau ta'wil masdar, tahu apa itu? Masdar. Kedua, biar cocok sesuai marfu mansub majrurnya, sesuaikan di tag dulu kedudukannya sebagai apa di masdarnya. Sebagai fa'il atau maf'ul bih atau majrur sehingga sudah tahu kedudukannya, nanti baru disesuaikan. Paham ya? Kalau ini kan dengan lam. Lam kan mengejarkan, bukan lam yang ini ya. Lam ta'lilnya mengejarkan sehingga ta'wil masdarnya juga majrur itu loh. Enggak boleh antum lam yakun Muhammadun kadiban, enggak bisa. Muridan kadiban, enggak bisa. Karena yang sesuai majrur. Amlum, seperti kemarin tuh wa antasumu khairun lakum, khairun khabar. Antasumu enggak mungkin antum nakdirkan mansub wala majrur karena khabar butuh mubtada, mubtada harus marfu', sehingga nakdirkannya sauma. Jadi sauma yasumu sauman dari saumukum. Marfu'. Amlum ini yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullahu sudah ada fi'il dan fa'il. Butuh apa? Maf'ulun bih. Maf'ulun mansub enggak? Mansub berarti ta'wil masdarnya mansub. Caranya gitu. Setelah pertama kali mengetahui ta'wil, pertama kali mengetahui masdar dulu. Masdar itu apa sih? Masdar itu ism mansub yang jatuh ketiga dalam sorafan fi'il. Al-ismu al-mansub wa ta'asalisan fi tasrifi al-fi'il. Ingat-ingat itu masdar ya. Setelah tahu masdar, kedudukannya sebagai apa ya? Gitu. Masdar sudah terpancing di sini, sudah ada di sini. Siapkan sudah. Kedudukannya sebagai apa ya? Sebagai maf'ul bih, berarti mansub nanti takdirnya. Kedudukannya sebagai apa ya? Sebagai mutada, berarti marfu'. Sudah. Jelas ini ya. Baru setelah itu diungkapkan gitu loh. Seperti ini juga perlu kan, seperti ini tadi. Naam. Ini nanti bagaimana caranya? Caranya kita nah barakallahu fikum nasdirkannya dengan lamul jarah. Maksudnya ya? Naam, lamut ta'lil. Kita lihat di sini. Insyaallah enggak iskal. cara mi'rabnya mudah ya, intinya seperti yang lainnya. Fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da lamil juhud. Dah itu aja. Mahum. Cuman kalau antum ditanya orang kan sudah tahu jawabannya. Mana isimnya, mana khabarnya? Mana khabarnya mahdzuf. Takdirnya muridan. Paham salah ya? Naam. Sekarang berikutnya kita ambil satu lagi. Sedikit tapi paham enggak masalah, nih khawatirnya panjang banyak-banyak antum enggak paham ya. Sebenarnya mudah ini sebenarnya, cuman apa? Rumit aja, paham ya? Rumitnya itu karena kayak ada mutmar jawazan wujuban itu, paham ya? Rumitnya aslinya mudah aslinya. Hafal sekali dah, berikutnya tinggal ngulang-ulang. Tapi hafal dulu, paham ya? Hafal sekali itu hafal dulu, setelah itu ngulang-ulang itu loh. Dan kalau sudah awal belum hafal ya susah. Paham ya? Jadi intinya yang paling antum masukkan, fokuskan apa? Yang menasabkan dengan sendirinya empat dah. Hafal belum itu? An, lan, dan kai. Sisanya tinggal dicabangkan. Ada yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan jawazan, ada yang menasabkan dengan bantuan an mutmaratan wujuban. Yang jawazan ini. Yang wujuban ini. Sudah selesai. Paham belum? Tapi ingat, karena itu ada penyembunyian an di situ, berarti mafhumnya nanti setelahnya bisa ditakwil ke masdar. Bisa kemana-mana. Paham belum antum? Ya seperti itu. Allahu musta'an. Kita lihat. Wa hatta in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Nah, sekarang hatta berarti tempat yang kedua, yang apa? Yang ketiga di sini ya. Yang dengan apa? Setelahnya nanti ada an mutmaratan wujuban. Enggak ada hatta. Kita lihat. Tapi ingat, in kana al-fi'lu ba'daha mustaqbalan, apabila fi'il setelahnya adalah mustaqbal. Hatta ini apa sih? Harfu ghayatan wa ta'lilin. Bahwa itu disebutkan ya, antum bisa karena ma'irabnya seperti itu. Harfu ghayatan wa ta'lilin mabniyun ala sukun la mahala la minal i'rab. Kalau lamun zuhud tadi bagaimana cara i'rabnya? Seperti biasanya. Nah, barakallahu fikum, harfu masdarin. Paham ya? Wa hasu nas harfu masdarin wa istiqbalin, juga bisa seperti itu. Paham ya? Naam barakallahu fikum, seperti itu yang jelas. Naam, atau langsung dikatakan walam zuhud itu langsung gitu aja. Harfun mabniyun ala al-kasri la mahala i'rab, itu juga bisa makirab seperti itu. Paham ya? Nah, jadi lam zuhud, alam lam zuhud harfun mabniyun al-kasri la mahala i'rab, itu juga bisa. Paham ya, langsung kan itu ya. Naam. Kita lihat hatta di sini, perhatikan baik-baik hatta. Lafadznya in kana al-fi'lu ba'da mustaqbalan, apabila fi'il setelahnya menunjukkan mustaqbal yang akan datang. Ingat-ingat. Fi'il setelahnya menunjukkan waktu yang akan datang. Nahwu hatta yarji'a ilaina Musa. Ini mengenai keadaan umat Nabi Musa waktu itu, bangkang-bangkang umatnya, sebagian mereka yang tidak beriman. Mereka mengatakan qalu lan nabraha 'alaihi 'aqifina hatta yarji'a ilaina Musa. Kita akan senantiasa terus-menerus nam uquf, yaitu mengelilingi beribadah dengan ijl, yaitu patung anak sapi, sampai Nabi Musa kembali kepada kita. Kembalinya berarti waktu yang akan datang. Paham ya? Hatta yarji'a ilaina Musa, sampai Nabi Musa kembali kepada kita. Walaupun setelah kembali mereka tetap kayak gitu keberadaannya, tetap mengibadahi anak patung anak sapi itu. Paham ya? Naam. Allahu musta'an. Kita lihat yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da hatta. Ba'da hatta. Naam, paham ya? Caranya gitu ya. Hatta harfu ghayatan wa ta'lilin. Paham belum? Berarti kira-kira bisa enggak diubah menjadi masdar nanti ke situ? Naam. Bisa. Diubah menjadi masdar bisa. Naam, hatta raji' harta tinggal apa huruf yang cocok, apa huruf ila. Huruf ila cocok kan? Naam, dhahabtu ilal masjidi. Ghayahan puncak, tujuan terakhir. Berarti nanti berarti apa? Hatta naam, berarti akhirnya nanti ila ruju'i ilaina, atau ila ruju'i Musa gitu. Ila ruju'i Musa, sampai kembalinya Musa kepada kita. Paham ya? Naam, subhanakallahu fikum, seperti itu. Ila ruju'i Musa gitu. Takdirnya ila, karena hatta semakna dengan ila. Sampai artinya ya enggak? Naam, dhahabtu ilal masjid, aku pergi sampai ke masjid. Ya enggak? Naam, seperti itu. Sehingga nakdirkannya lagi ila. Bahwa itu mungkin sebutan juga. Mutakdir ila ruju'i Musa. Naam, mutakdir ila ruju'i Musa. Paham belum ini? Naam, insyaallah mudah nih ya. Jadi i'rabnya bagaimana sudah kami sebutkan. Naam, barakallahu fikum wa hafidzakumullah, seperti itu. Naam. Paham belum ini? Ewa, anda paham? Tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi ya, wah. Satu lagi. Au. Wa au. Au di sini ada dua makna, perhatikan. Au di sini memiliki dua makna. Nam au yang mananya ila sama au yang mana illa, bedakan. Illa beri kecuali. Kalau ila ya tadi itu. Harfu ghayah tadi paham ya? Jadi au yang mananya illa sama au yang mananya apa? Ila. Nah, itu nanti juga bisa sebagai jembatan. Setelahnya an mutmaratan wujuban. Kita lihat. Kaqaulihi la astahilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisamiri. Perhatikan. La astahilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Dihafal ini ya, satu ini ya, karena bagus sekali ini ya. Terus farkan ya. Namun ketika salim ini ada yang punya farkannya. La astahilanna sa'ba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri. Artinya, sungguh aku akan menganggap perkara yang sulit itu mudah sampai aku bisa meraih cita-citaku. Nah, keinginanku. Antum sekarang belajar nahwu ini kelihatannya sulit enggak? Sudah, anggap aja mudah. Sampai antum bisa nahwu, gitu loh. Paham ya? Ya semua pelajaran gitu. Ngam, antum belajar faraid. Masalah pembagian warisan kelihatan sulit, anggap aja mudah itu. Sampai antum bisa faraid, gitu loh. Caranya gitu. Ini bagus sekali kan? La astahilanna sa'ba au saidnya ini. Au udrikal muna. Au ini maknanya ila. Ila an udrika. Ila an udrika itu takdirnya. Bukan illa tapi ila itu ya. Ingat-ingat takdirnya berarti apa? Sungguh-sungguh aku akan menganggap perkara yang sulit itu mudah sampai aku bisa meraih cita-cita atau keinginan. Paham ya? Faman qadatil amalu illa sabiri, dan tidaklah akan tercapai angan-angan itu illa lisabiri, kecuali bagi orang yang sabar. Benar enggak ini? Sabar, mau bisa sabar. Nah, barakallahu fikum, setahun dua tahun belum ada apa-apanya, sabar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, paling minim 5 tahun lah. Paham ya? Nah, paling minim itu ya, Allah musta'an lah. Kita lihat di sini. Jadi syahidnya ini au, artinya ila. Jadi ini berarti takdirnya bagaimana? Ila an udrika. Nah, udrika fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au, bi makna ila. Baik itu. Sekaligus sebutan makna biar enak. Udrika fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au, bi makna ila. Paham belum? Ya, seperti itu. Karena au memiliki dua makna ya. Kita paham itu tadi ya? Itu yang dihafal, yang itu saja, patung yang itu saja ya. Yang berikutnya ini dibaca aja. Wa qawluhu wa kuntu idza ghamastu qanata qaumin kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Nah, dan dahulu ketika aku berupaya untuk meluruskan, nah barakallahu fikum, meluruskan sematan busur panah lah. Nah, maksudnya itu panah itu busur panah yang melengkung itu ya. Itu kalau antum berupaya untuk meluruskan, nah itu iman nanti bisa lurus atau patah itu aja intinya. Nah, kita lihat ya. Kasartu qu'ubaha aw tastaqima. Aw ma illa itu maksudnya. Aw artinya illa di situ. Imma aku mematahkan tadi itu busurnya tadi atau akan lurus dia. Paham ya? Jadi takdirnya illa di situ. Illa an tastaqima. Contoh yang lain. La aqtulannal kafira aw yuslima. Contoh yang lain ya, teman-teman paham ya? Nah, ini paham soalnya ini ya. La aqtulanna. La aqtulannal kafira au yuslima. Nah, yuslima fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au bi makna illa. Sungguh-sungguh aku akan bunuh orang kafir kecuali kalau dia mau masuk Islam. Illa an yuslima, takdirnya illa. Maknanya ini ya. An ini. Yuslima, kecuali kalau dia mau masuk Islam. Berarti pembunuhan terhenti kalau seandainya dia masuk Islam. Nah, kalau yang pertama tadi, seperti contoh lain yang maknanya illa tadi, la antadiranna zaidan au yaji'a. La antadiranna. La antadiranna. Zaidan au apa? Yaji'a. Nah, yaji'a di sini barakallahu fikum, kita katakan fi'lun mudhari'un mansubun bi an mutmaratan wujuban ba'da au bi makna ila. Artinya ila. Artinya apa? Sungguh-sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Kalau dia sudah datang, nunggu lagi enggak? Nunggu lagi enggak kira-kira? Kalau datang enggak nunggu. Jadi penumbuhannya akan habis ketika apa? Akan habis ketika dia datang. Dhu'atan wahidah. Nah, kalau yang ini apa? Nah, barakallahu fiikum, akan habis syai'an per syai'an, sedikit demi sedikit. Penumbuhannya akan habis sedikit demi sedikit sampai dia datang. Kalau ini enggak, sekaligus. Nah, aku akan bunuh orang kafir. Sekaligus itu, kecuali dia masuk Islam. Berarti kalau dia enggak mau Islam, bunuh itu loh. Kalau ini kalau dia belum datang, ya tunggu terus. Sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Kalau belum datang, tunggu enggak? Kalau belum datang, ditunggu enggak? Ditunggu sedikit demi sedikit, nunggu. Jadi ini yang penungguannya akan habis. Dobitnya itu apa? Na'am idzakana na'am barakallahu fikum maqbala au yang qadi syai'an fa syai'an. Apabila sebelum au ini akan habis sedikit demi sedikit, itu maknanya ina. Yang sebelum au, au apa sebelum au ini? Penungguan. Penungguan akan habis enggak? Akan habis enggak penungguan? Akan habis sedikit demi sedikit sampai datang. Kalau udah datang nunggu enggak? Apa yang nunggu udah datang tunggu. Nah, ini lain. Kalau ini idza kana maqbala au, apabila sebelum au yang qadi dhu'atan wahidah. Apabila sebelum au ini nam habis sekaligus tanpa penungguan. Pembunuhan ini enggak akan nunggu-nunggu. Kalau dia mau Islam, Islam udah selamat, enggak bunuh gitu loh. Kamu lihat ini, beda enggak sama yang atas? Ini artinya kecuali. Kecuali dia mau masuk Islam. Kalau mau Islam, ya enggak ada pembunuhan. Kalau enggak mau masuk Islam baru dibunuh gitu loh. Beda enggak yang atas? Kalau yang di atas ini penungguan ini terus sampai dia datang. Paham ya? Enggak ada istilahnya penungguan tunggu datang ditinggal enggak. Ini penungguan ini akan habis sedikit demi sedikit sampai dia datang. La antadiranna Zaidan aw yaji'a, sungguh aku akan menunggu Zaid sampai dia datang. Berarti kalau sudah datang enggak ada nunggu-nunggu lagi gitu loh. Kalau ini lain. Ini artinya sampai. Sungguh aku akan menunggu orang kafir kecuali dia mau masuk Islam. Berarti kalau dia tidak mau masuk Islam ditunggu enggak? Bunuh. Tahu maksudnya? Ayo nanti kalau ulang sekali lagi ya, yang jelas ini untuk memudahkan topiknya. Kalau yang maknanya ila itu apabila sebelum au akan habis sedikit demi sedikit. Adapun yang maknanya illa, apabila yang sebelum au akan habis sekaligus. Nah, enggak ada penungguan wala syai. Islam mau ngisuk Islam enggak? Mau udah selamat. Enggak mau bunuh gitu loh. Apa maksudnya ya? Nah, insyaallah bisa diulang lagi. Yang jelas syahidnya di sini au memiliki dua makna, illa atau ila. Anda gambaran belum? Kalau anak sih insyaallah enggak paham ya, kalau antum ya nunggu aja nanti. Kalau paham alhamdulillah, enggak paham nyusul insyaallah. Nah, barakallahu fiik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.